Al-Sufi di dalam kitab Dzatul Adabul Murid. Ya, murid itu sungguhnya istilah sufi ya, ya, murid. Wa minha, di antara bentuk sang murid di hadapan sang guru, sufiya ini demikian pengajaran. Antajlisa julusas sholat indah. Engkau duduk di sisi guru itu seperti duduknya engkau ketika melaksanakan sholat. Apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya apa? Hah? Khusyuk seperti mayat ya kawan. Wa antafniya fi wa antafni fihi wa anna tajlisa fawqa sajadatihi wa anna tatawaddu'a bi ibriqihi wa la tattaki ya wa anna tattaki ala aqadihi wa asma' ila ma qala ba'du al-asya. Beliau mengatakan bahwa engkau duduk di hadapannya seperti majid, ya, duduk seperti orang yang melaksanakan salat, atau duduk, jangan engkau duduk di atas sejadahnya, enggak boleh. Jadi punya nilai tinggi sejadah wali itu di sisi orang sufi, ya. Dan tidak boleh engkau bersandar di mana dia bersandar, tidak boleh engkau berwudu dengan apa yang dia berwudu. Sampai disebutkan bahwa serahkan dirimu semua urusanmu, jangan engkau ta'tarif. Man qala li syaikhihi lima lam yuflih. Barang siapa yang berkata kepada syekhnya kenapa, dia tidak akan berbahagia. Apa saja yang dikatakan, lihat syekhnya melakukan zina di depan, tidak boleh dia mengatakan kenapa kok berzina. Harus diam. Iya. Karena ini adalah adab seorang murid di hadapan syekhnya dalam pandangan sufiyah ya ikhwan. Hendaklah wakun ladaihi mikla masjidih. Hendaklah engkau berada di hadapannya bagikan seorang mayit. Ya. Ladai muksilin lita masjidan. Engkau harus berada di hadapan gurumu bagikan seorang mayit yang berada di hadapan yang memandikannya. Sampai sedemikian rupa ya kawan. Dan tidak boleh seseorang untuk bertanya kenapa. Ini tidak boleh terjadi di kalangan sufiyah. Ya. Sampai salah seorang ikhwanuna hafizani wa hafizakumullah jami'an mencoba sekarang, setelah mengetahui tentang beda sufiyah, dia datang kepada seorang pentolan sufi bercerita bagaimana ya Pak Guru, artinya Tuan Guru TGH disebutnya, wah, bertanya bagaimana kami belajar ini. Ya. Oh, itu bagus. Jadi dipuji belajar, disebutkan kitab Bulughul Maram. Belajar kitab Bulughul Maram. Wah, itu kitab bagus. Dan seterusnya. Tapi belum waktunya. Jadi ada tapinya, tapi belum waktunya. Bagaimana kalau orang berpakaian hijab? Oh, itu bagus. Tapi belum waktunya. Jadi semuanya adalah belum waktunya dijawab. Terkait tentang permasalahan akidah, belum waktunya. Terkait tentang belajar kitab Bulughul Maram, belum waktunya. Semua sampai ikhwahnya itu bingung. Kok semuanya belum waktunya dijawab? Ini belum waktunya, itu belum waktunya, semuanya belum waktunya. Maka itu yang disebutkan tadi ya ikhwan, ada ilmu yang disilahkan dengan syariat, sampai ada yang disilahkan dengan ilmu barakallahu fikum hakikat. Kemudian yang terakhir, kita melihat contoh-contoh karamat. Ya, keramat kalau bahasa kita, yang terjadi di kalangan orang-orang sufiya. Dan amat sangat heran ya kawan, mengherankan bagi mereka-mereka. Yang pertama, yang paling tinggi tingkat karamah di sisi sufiya adalah ihya'ul mautah. Menghidupkan orang yang mati atau sesuatu yang mati. Didengar ya kawan, kisah-kisah dari mereka. Hal ini kita bawakan bahwa jangan heran kalau terjadi kisah-kisah cerita yang lucu terkait tentang karamat yang terjadi di masa sekarang ini. Yang paling tinggi tingkatan karomah di kalangan orang-orang sufiyah ihya'ul mauta, menghidupkan sesuatu yang mati. Bagaimana itu? Diceritakan barakallahu fikum, Abdul Ra'uf Al-Manawi, beliau dia menceritakan An-Nawul Awwal bahwa anna Abu Ubaidah Al-Yasari, seorang yang bernama Abu Ubaidah Al-Yasari Ghoza berperang. Bersama ketika dia berperang itu ada dabbah tunggangan dia. Fama lalu mati. Dia bertanya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ayuhiyaha, agar Allah menghidupkan binatangnya itu. Faqamatan tujuzul udunaiha. Maka binatang itu kemudian hidup lalu mengipas-nipas mata ya ikhwan, kedua telinganya, kata ceritanya ya ikhwan. Dan juga kata beliau, seseorang yang bernama Mufarraj Jamami ini dibawakan padanya apa? Sesembelihan burung yang sudah disate, dibakar. Faqala tayri biiznillah ta'ala faqara. Dia berteriak, burungku. Ternyata tiba-tiba burung itu terbang ya ikhwan. Subhanallah. Ini cerita yang dibawakan oleh mereka tingkat kewalian yang paling tinggi. Satu lagi ceritanya, wawadu al-kailani yadahu ala idhami dajaja. Al-kailani meletakkan tangannya di atas tulang ya, dajaja. Ayam. Yang sudah dimakan ya ikhwan. Dagingnya sudah dimakan, tinggal tulangnya toh. Dia meletakkan tangannya, waqala laha kuni, bangun kau. Ya. Biiznillah koma. Ternyata tulang tadi itu bisa berdiri lagi menjadi ayam. Satu hal ya kok. Ini yang disebut dengan waliullah karomah di sisi para orang-orang sufi. Dan ini termasuk yang paling tinggi. Tingkat karomah di kalangan orang sufi ya, menghidupkan sesuatu yang mati. Bahkan wa mata li tilmid Abi Yusuf Ad-Dahmani wala, meninggal anaknya ya, Abu Yusuf Ad-Dahman meninggal anaknya, lalu dia ya berkeluh kesah. Qala lahu Syekh, Syekh itu berkata, qum bi idzillah, fa qama wa 'asha tawila. Anak itu bangkit kemudian hidup dalam masa yang panjang. Pernah melihat demikian ya kawan? Cerita-cerita seperti ini atau kejadian belum pernah di kalangan sufi ya. Orang-orang sufi di masa yang silam seperti ini ceritanya. Kalau dibawakan ke jamaah tablik senangnya luar biasa. Cerita-cerita seperti ini. Kalau ikhwan kan cuma ketawa saja ya. Tapi kalau mereka mungkin semakin astagfirullahaladzim. Masya Allah, Masya Allah. Akan mengucapkan demikian ya kawan. Kemudian ada lagi, ya. Al-Sya'rani bercerita ya kawan tentang karomah al-ajmi. Waqa'a basaruhu ala kalbin. Tiba-tiba melihat anjing. Dan anjing tersebut yang dilihatnya itu berdatangan anjing yang banyak dan tunduk kepada satu anjing ini. Saya yakin ya kawan, kalau ada cerita ke jamaah tabligh besok dinukilkan di hadapan mereka. Ya. Wa sara an-nas ya'tuna ilayhi fi qada'i hawa'ijihim. Karena melihat anjing ini punya keajaiban, keanehan. Orang-orang berdatangan kepada anjing itu untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Biasa. Falamma marida dhalika al-kalb. Maka tatkala anjing itu sakit, ijtama'a hawlahum kilabu yabkun. Masya Allah. Jadi setelah itu kata beliau, setelah anjing itu sakit, lalu berkumpul anjing-anjing yang banyak menangis. Ya. Falamma mata, maka tatkala anjing itu mati, mereka menampakkan al-buka, nangis, kecelakaan dan seterusnya. Lalu Allah mengilhamkan kepada manusia untuk menguburkan anjing tersebut. Anjing ya kawan. Fakanatil kilabu tazuru kubrahu. Anjing-anjing terus berziarah ke kuburannya. Masya Allah. Tidak bisa dibayangkan ya kawan. Cerita-cerita seperti itu. Ya. Hatta matu sampai anjing-anjing itu mati. Fahadihi nazratun ila kalbin fa'altu. Fa'alat. Ma fa'alat. Fakintalau waqa'at ala insan. Ini yang saya lihat. Dan apa yang diperbuat oleh anjing-anjing itu, bagaimana lagi terhadap manusia? Dulu ya, seruan kepada kekufuran. Ya. Kalau saja anjing terhadap anjing yang lain demikian, bagaimana lagi kalau manusia? Manusia yang alim, manusia yang dianggap wali Allah, tempatkan perlakuannya sebagaimana anjing. Belajar dari anjing ya ikhwan. Semestinya anjing belajar dari mana? Dari manusia. Tapi mereka belajar dari anjing. Ya. Tambah lagi ya ikhwan. Ya. Yaitu sebuah kisah. Kisah tentang Sa'rani dengan Ahmad Al-Badawi. Ahmad Al-Badawi, pentolan Sufiyah yang punya makam di mana ya ikhwan? Di Mesir. Cerita Sa'ran, dia datang, inna syaykhi aqada alayya al-ahad. Ini sudah mati syekhnya. Sesungguhnya syekhku telah mengambil perjanjian padaku di Kubah Hijah, ya, di hadapan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Jadi syekhnya Sa'ran ini di hadapan makam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Lalu dia menyalami aku dengan tangannya. Tiba-tiba keluar tangan yang syarif yang mulia, ia dari dalam kubur ya kawan. Subhanallah. Minal kubri faqabattu faqabadat ala yadi. Tiba-tiba dia kemudian memegang tanganku, jabatan tangan. Keluar tiba-tiba. Ya subhanallah ya kawan. Jadi ajib ini. Cerita yang benar-benar aneh. Qala sayyidi asyanawi yakun khatiruka alaihi waj'alhu tahta nazrika fasami'tu sayyidi Ahmad Al-Badawi yaqul min al-qabr na'am. Jadi ketika mengadakan sumpah perjanjian bahwa hatimu harus diletakkan di hadapannya, di hadapan hatinya, setelah itu artinya menjadi hakim Ahmad Al-Badawi, ya begitu ya, unduru sampai sedemikian rupa satu hal yang mereka adakan ya kawan. Sampai cerita lagi, saya terlambat untuk menghadiri huduri lil maulid, acara maulid ya kawan. Dan di sana ada aulia-aulia bahasa mereka. Fa'akhbarani anna sayyidi Ahmad Al-Badawi kana dhalika al-yawm yaqsitu sitra an dari wa yaqul abtu'a Abdul Wahab majah. Memberitahu. Jadi setelah kumpul wali-wali Allah dan seterusnya menurut orang Sufiyah, lalu tiba-tiba Sayyid Al-Badawi yang ada di makam itu membuka sitr. Ya, sitr apa ya kawan? Ya. Kemudian melalui dalam kuburnya berkata bahwa Abdul Wahab tidak akan datang. Memberitahu bahwa wali ini tidak akan datang menghadap kalian. Ia bersama kalian. Undur barakulahikum. Ini karomat yang ada pada mereka. Sampai ada seorang wali di kalangan mereka yang bernama Ibrahim Al-Uryani. Ketika mereka duduk kaum Sufiyah naik dalam keadaan telanjang bulat berkhutbah ya kawan. Ya, itu waliullah ya kawan. Enggak boleh bertanya kenapa kau telanjang. Ya, enggak boleh. Lima kenapa? Pokoknya manut bagikan orang mati. Ini takdir terhadap aulia yang ada pada mereka. Innal hamdalillah ya alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah menyebutkan demikian isi khutbahnya, lalu menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, fayahsulillah bastun azimun. Maka setelah khutbah yang dia berteranjang di atas mimbar, ini cerita pentolannya juga Sya'roni ya kawan. Ya, terjadi barakallahu fikum bastun azim, kelapangan dada, kelapangan segala-galanya yang besar setelah khutbahnya demikian. Wa hatta sariqah, sampai mencuri itu dianggap sebagai bentuk karamah. Ya. Dengarkan kata Syekh Rabi cerita seorang namanya kutub sufi, di bab seorang kutub sufi ya, annal waliya sahibat tasarruf yamuddu yadahu ila jaybin man yasha fayakhud minhu ma sya'a min ad-darahim wa al-jayb la yasha. Subhanallah. Dia mengatakan, auzubillah min dzalik. Jadi kalau seorang wali apabila dia berbuat yang mendulurkan tangannya ke kantong seseorang, lalu dia mengambil apa saja yang ada di dalam kantong dalam keadaan yang memiliki kantong itu tidak merasa bahwa duitnya diambil oleh sang wali tadi. Masya Allah, ilmu apa namanya kawan? Copet ya kawan. Lebih dari itu ya kawan, dan terakhir yaitu bagaimana tentang ru'yatullah dengan ru'yatul wali. Melihat Allah itu atau melihat seorang wali lebih afdol daripada melihat Allah. Ini kata beliau, nama Abu Turab berkata kepada temannya yauman pada suatu hari, "Lau ra'aita Aba Yazid al-Bastami faqala inni anhu majhul, faqad ra'aitu Allah fa'agnani an Abi Yazid." Aduhai, kalau engkau bisa melihat Abu Yazid al-Bastami, ya, kata temannya tadi, Abu Turab kepada temannya. Lalu temannya berkata, ini aku majhul, saya ini tersibukkan, tidak bisa melihatnya. Cukuplah aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala dari melihat Abu Yazid. Apa ucapannya? Qala Abu Turab, wainak taftakhir billahi azza wa jalla, lau ru'aita Aba Yazid marratan, kan anfa'laka min antara Allah sab'ina marratan. Na'udzubillah minzalik. Abu Turab mengatakan, celaka engkau. Apakah engkau berbangga-bangga menyombongkan diri dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau engkau melihat Abu Yazid satu kali saja, itu lebih bermanfaat daripada engkau melihat Allah 70 kali. Sab'ina marrah. Undurah akhwat. Engkau lebih bermanfaat melihat ya Abu Yazid daripada melihat Allah 70 kali. Dengarkan ucapan Al-Ghazali dinukilkan. Fa'amfalu hadhihi al-mukashafat la yanbaghi lil-mu'min an yunkiraha. Seperti ilmu-ilmu mukashafat seperti ini, ya, ilmu pembukaan tabir yang dilakukan oleh kaum sufiyah, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk mengingkarinya. Ini ucapan Al-Ghazali. Siapa itu Al-Ghazali? Imam Ghazali ya kawan. Di dalam kitab beliau apa? Ihya Ulumuddin. Kalau Syekhuna Mukbir tidak menyebutkan Ihya, tetapi Ihya Ulumuddin yang membukakan ilmu-ilmu agama, itu kitab Ihya Ulumuddin, disebut oleh beliau Ihya Ulumuddin. Jadi kitab yang membutakan ilmu-ilmu agama. Ini undurul barakallahu fikum, perkara yang disebutkan oleh Syukradi menjelaskan tentang bagaimana kejahatan sesungguhnya ya i'tiqad kaum sufiyah. Dan kalau ikhwanuna mendengar kasidnya Syekh ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa sufiyatul asr, sufi zaman modern ini adalah jamaatul tabligh. Sufiyatul asr adalah barakallahu fikum jamaatul tabligh. Ya. Jadi akhwani fillah hafizakumullah, ini apa yang disebutkan oleh beliau, dan masih kaidah yang terakhir sesungguhnya terkait tentang permasalahan asyubuhat yang dilontarkan oleh kaum-kaum zindik di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan sama juga ya akhwan yang dilontarkan di masa kita sekarang ini dari kaum sufiyah. Subhatnya demikian ya akhwan, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dikaji secara langsung, namun harus oleh orang-orang yang sampai tingkatnya mujtahid, yang menurut orang-orang sufia mujtahid dalam pahamnya mereka memiliki syarat-syarat yang kata beliau tidak terdapat pada diri Abu Bakar dan tidak terdapat pada diri mana ya kawan? Umar ibn al-Khattab. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang langsung mengkaji Al-Quran dan mendalami sunnah dengan sendirinya, maka dia adalah zindiqun zindiq di kalangan orang-orang sufi. Wa ta'rifuna ya ikhwan bahwa zindiq itu adalah bahasa lain daripada kufrul i'tiqad. Kufur i'tiqad ya ikhwan. Jadi kafir di kalangan orang-orang sufi bila orang yang mengkaji Al-Quran dan sunnah secara langsung, maka di sisi mereka adalah orang-orang zindiq. Faham dan syubhat yang ada pada mereka bahwa Al-Quran dan sunnah tidak mungkin akan, tidak boleh dikaji dan dipahami kecuali melalui melalui atau oleh orang-orang yang sampai tingkat mujtahid. Dan mujtahid dalam ciri orang-orang sufiyah yang tidak terdapat pada diri Abu Bakar dan Umar, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.